الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اخواني معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai rukun-rukun dan sebelumnya adalah syarat-syarat salat. Ini melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman kaum muslimin, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita sudah selesai membahas bahagian dari dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Tentunya dua kalimat syahadat ini pembahasan yang paling urgen sebelum pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, setelah kita menyelesaikannya, Syekh rahimahullah berpindah kepada masalah berikutnya, yaitu masalah sholat. Ini juga tak kalah pentingnya. Dalam sehari dan semalam, kita melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Maka kita harus tahu apa syarat-syarat sholat. Apa rukun-rukun sholat? Dua hal ini adalah perkara yang paling penting. Kalau kita tidak menunaikan syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat, sholat kita enggak sah. Satu saja kita tinggalkan dari syarat-syarat sholat, atau satu saja kita tinggalkan dari rukun-rukun sholat, sholat kita enggak sah. Sekarang saya yakin kalau banyak dari kalangan muslimin yang barangkali bahkan sudah sering mengikuti kajian, bisa kita tanya, coba sebutkan syarat-syarat sholat. Anda sholat kan? Termasuk orang yang rajin melaksanakan sholat. Banyak dari mereka yang tidak bisa menjawab apa syarat-syarat sholat. Ini kan menyedihkan sebenarnya. Apa sih syarat-syarat sholat? Apa ya? Loh, Anda sholat. Anda kalau tidak menunaikan syarat-syarat sholat, Anda itu enggak sah. Anda menyangka bahwa Anda sudah beramal dengan sebaik-baiknya, di hadapan Allah enggak diterima itu. Bahaya enggak? Subhanallah. Demikian pula dengan rukun-rukun sholat. Selain dua hal ini, nanti ada kewajiban-kewajiban sholat. Apa kewajiban-kewajibannya? Yang kalau Anda tinggalkan, itu membuat sholat Anda akan sangat kurang. Sehingga orang yang meninggalkannya ketika dia teringat dan dia masih dalam keadaan sholat, atau beberapa saat setelah dia sholat, kemudian dia teringat, dia menggantinya atau menutupinya dengan sujud sahwi. Nah, setelah kewajiban-kewajiban sholat, nanti juga ada sunnah-sunnah sholat yang harus kita laksanakan, atau yang dianjurkan, diajarkan untuk kita melaksanakannya di dalam sholat, yang pahalanya besar sehingga membuat sholat kita menjadi sholat yang sempurna. Kemudian ada kebolehan-kebolehan dalam sholat. Banyak pembahasan tentang sholat. Nah, ini amalan yang setiap harinya kita lakukan. Bahkan dalam sehari dan semalam kita sholat paling tidak 17 rakaat yang wajib. Maka ini menunjukkan urgensi betapa pentingnya kita membahas tentang sholat ini. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Baik. Kita kembali kepada keterangan beliau rahimahullah. Qala ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam. Syurutus shalah, syarat-syarat salat. Syurutus salati wa hiya tis'ah, syarat-syarat salat itu ada 9. Masya Allah, ada 9 ternyata. Apa itu? Al-Islamu, keislaman. Wal-aqlu, mempunyai akal sehat. Kemudian at-tamyizu, ya, minimalnya pada usia sudah bisa membedakan. Waraf'ul hadath, tidak mempunyai hadas. Kemudian wa izalatun najasah, menghilangkan najis. Wa satrul aurah, menutup aurat. Wa dukhulul waqt, masuknya waktu. Wa istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, an-niyah, niat. Ada 9. Coba kita ulangi. Yang pertama, keislaman. Yang kedua, al-aql, mempunyai akal yang sehat. Yang ketiga, at-tamyiz, minimalnya pada usia bisa membedakan dari mana yang buruk dan yang baik, antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian yang keempat, raf'ul hadats, tidak berhadats. Yang kelima, izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Yang ketujuh, dukhulul waqt, masuk waktu salat. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah, harus menghadap kiblat. Dan yang kesembilan, an-niyah, niat. Siapa yang hafal? Syarat sholat 9. Hafal? Nah, coba. Islam, berakal. Bukan balik, mumayyiz. Mumayyiz namanya. Ya, mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dalam usia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Nanti akan kita jelaskan secara lebih rinci. Menghilangkan najis, menutup aurat. Niat 9. Nah, ini yang diistilahkan dengan syarat-syarat sholat. Sholat adalah sebesar-besarnya rukun Islam setelah asyhadatain. Sholat merupakan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Barang siapa yang menjaganya, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, berarti dia telah menyia-nyiakan agamanya. Oleh karena itu, sholat itu disebut sebagai imaduddin, ya, sebagai tiang agama. Kalau sholatnya tegak, dia menjaganya, maka akan tegak agamanya. Biasanya orang yang menjaga sholatnya, dia akan menjaga kepada hal-hal yang lain. Tapi orang yang tidak menjaga sholat, biasanya tidak mau menjaga perkara-perkara yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang runtuh sholatnya, biasanya agamanya juga akan ikut roboh. Karena sholat itu adalah imaduddin, sebagai tiang agama. Sholat adalah kewajiban pertama di dalam Islam, setelah dua kalimat syahadat. Dan dia adalah perkara yang terakhir hilang dari agama ini di akhir zaman. Sholat adalah pelurus bagi setiap amalan-amalan seorang hamba dan pembeda dari orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir keluar dari Islam. Nah, karena pentingnya urusan sholat sebagaimana yang telah kita jelaskan ini, maka datanglah syarat-syarat sholat. Supaya kita bisa melaksanakan sholat itu dengan sebaik mungkin. Ya. Amalan sholat kita diterima oleh Allah dan diharapkan lebih daripada itu, sholat kita adalah sholat yang indah, yang melahirkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kekhusyuan, sehingga membuat kita semakin dekat dengan Allah. Orang yang kalau merasa puas dengan sholat, maka dia akan merindukan sholat. Dia akan berpikir, kapan ya sholat lagi? Ya enggak? Kalau dia mencintainya. Coba lihat orang yang suka kepada sesuatu. Orang yang puas dengan sesuatu. Ketika apa yang dia cintai, ketika apa yang dia puas dengannya, itu selesai, itu berakhir, maka dia akan merindukan. Kapan lagi ya? Seperti itu pula sholat. Nah, itu menunjukkan bahwa sholatnya benar. Di mana dia menghadirkan hati di dalam sholatnya, sehingga menimbulkan kepuasan jiwa. Maka untuk keindahan sholat, tentunya ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah, dan ada pula perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Sekarang kita akan bahas mengenai syurutus sholah tafsilan. Syarat-syarat sholat secara lebih rinci. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat sholat, kita akan bahas dulu kalimat atau kata asyurut. Apa yang dimaksud dengan syarat? Karena nanti ada setelahnya pembahasan rukun. Kata para ulama dalam mendefinisikan syarat, syarat itu asyartu ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi wujud wa la adam. Perhatikan ini. Yang disebut dengan syarat, ma yalzam min adamihil adam. Ma yalzam min adamihi al-adam. Wa la yalzam min wujudihi wujud wa la adam. Maksudnya, syarat itu adalah sesuatu yang dengan tidak adanya, maka tidak ada sesuatu yang dipersyaratkan dengannya. dengan ketidakadaannya, maka tidak ada sesuatu yang dipersyaratkan dengannya. Dan dengan keberadaannya, tidak mesti ada sesuatu yang dipersyaratkan dengannya, dan tidak mesti pula tidak ada. Mungkin dengan contoh akan lebih difahami. Contohnya seperti apa? Al-wudhu. Ya, nanti akan disebutkan bahwa wudhu adalah salah satu syarat sholat. Ya. Sekarang syarat itu adalah sesuatu yang dengan ketidakadaannya maka tidak ada sesuatu yang dipersyaratkan dengannya. Ketika seorang tidak punya wudhu, sekarang wudhu untuk sholat, mana yang syarat? Wudhunya. Berarti syarat itu adalah sesuatu yang dengan tidak adanya maka tidak ada sesuatu yang dipersyaratkan dengannya. Yang dipersyaratkan dengan wudhu adalah sholat. Ya, sholat itu harus dengan wudhu. Maka kalau dia tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu yang dipersyaratkan dengan wudhu, yaitu sholat. Kalau dia tidak ada, sesuatu yang dipersyaratkan dengannya pasti tidak ada. Kalau tidak ada wudhu, maka tidak bisa sholat. Enggak sah sholatnya. Enggak boleh orang sholat tanpa wudhu. Ya, paham? Dan dengan keberadaannya, tidak mesti ada sesuatu yang dipersyaratkan dengannya, dan tidak mesti pula ada, dan tidak mesti pula tidak ada. Maksudnya, dengan adanya wudhu misalnya, tidak mesti harus sholat atau tidak sholat. Ya enggak? Orang yang berwudhu, apakah dia harus sholat? Tidak. Atau harus tidak sholat? Tidak juga. Itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Ringkasnya, syarat itu bukan dari bahagian ibadah tersebut. Tapi ibadah itu harus sah atau bisa sah ketika adanya. Ketika dia tidak ada, tidak sah. Tapi demikian yang didefinisikan oleh para ulama. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka sempurnakan wudumu. Nah, karena salat harus dengan wudu. Dengan ketidakadaan wudhu, tidak ada sholat. Tapi dengan keberadaan wudhu, tidak mesti ada sholat. Atau tidak mesti harus tidak adanya sholat. Orang wudhu, ya boleh saja. Dia mau sholat atau tidak, ya tidak masalah. Tapi kalau orang mau sholat, harus wudhu. Itu namanya syarat. Kita contohkan dengan syarat yang lain misalnya. Contohnya akal. Akal, akal juga demikian. Orang yang tidak punya akal, enggak sah sholatnya. Ya enggak? Orang yang enggak punya akal, enggak sah sholatnya. Karena dengan ketidakadaannya, tidak ada sholat. Tapi orang yang punya akal, haruskah dia selalu sholat? Atau tidak sholat? Enggak juga. Dengan keberadaannya, tidak mesti adanya sholat atau tidak sholat. Karena sholat itu ada syarat-syarat lain. Tidak setiap waktu dan sepanjang masa. Ada waktu-waktunya. Jadi ketika ada orang wudhu, tidak mesti dia. Meskipun dia berakal, tidak mesti dia sholat. Ya? Dan tidak mesti pula dia tidak sholat. Ini namanya apa? Syarat. Semua syarat yang akan disebutkan sesuai dengan definisi ini. Ketika dia tidak ada, tidak ada sholat. Ketika dia ada, tidak mesti ada sholat dan tidak mesti pula tidak ada sholat. Paham ya? Itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Ma yalzam min adamihi ala adam, wa la yalzam min wujudihi wujud wala adam. Ini yang diistilahkan oleh para ulama ul-usul sebagai syarat. Baik. Kemudian syarat yang pertama yaitu al-Islam. Seorang yang bukan muslim atau seorang yang kafir atau seorang yang musyrik tidak sah daripadanya sholat. Karena keislaman itu adalah syarat. Dengan ketidakadaannya maka tidak ada sholat. Kalau dia bukan muslim, dia seorang kafir atau seorang musyrik, maka tidak sah baginya sholat, walaupun dia sholat 1000 rakaat. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang ingkar terhadap keimanan, kafir terhadap keimanan, faqad habita amaluh, maka semua amalannya telah batal, telah hapus, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-17, Allah taala berfirman, maka nalil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Kata Allah, tidaklah layak, tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan kekafiran pada diri-diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang batal amalan-amalan mereka dan mereka kekal di dalam api neraka Allah. Orang kafir atau orang musyrik tidak sah daripadanya sholat karena syarat yang pertama adalah keislaman. Ya, syarat yang pertama adalah keislaman. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seorang yang kafir atau seorang yang musyrik dia telah masuk ke dalam Islam? Kita tahu dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang hanya mengakui kebenaran Islam, kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tetap kafir, bukan seorang muslim. Syaratnya dia harus mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian tidak mendatangkan, tidak memperbuat perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Nah, kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah al-aql. Keberadaan akal. Maka dengan syarat yang kedua ini, orang yang dalam keadaan gila, sholatnya tidak sah. Karena dia tidak punya akal. Demikian pula, disamakan hukumnya dengan orang yang gila, orang yang dalam keadaan sakran, orang yang dalam keadaan mabuk, karena dia kehilangan akalnya. Oleh karena itu, seorang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, yang akalnya tertutup oleh mabuknya. Maka, orang yang gila marfu'un anhul qalam hatta yafiq. Ya, orang yang gila itu pena pencatatan amal diangkat darinya sampai dia sadar dari gilanya. Sehingga dia tidak punya kewajiban sholat. Kalau dia sholat, sholatnya enggak sah. Karena dia tidak punya akal sehat. Ya. Oleh karena itu seorang yang sholat dia harus mempunyai akal yang sehat yang dia bisa mengendalikan perbuatan-perbuatannya dengan akal tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i serta Ibn Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalatha." Bahwa pena pencatatan amal itu diangkat dari tiga orang. Di antaranya, wa anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil pada nomor 297. Nah, maka disamakan tadi dengan orang yang gila, orang yang mabuk. Karena dia kehilangan akalnya. Sehingga jangan heran kalau orang mabuk itu sering tidur di got. Iya. Atau di kandang kambing. Atau di pinggir jalan. Karena memang gak punya akal. Sama seperti orang gila. Nah. Dulu di awal-awal Islam. Ketika belum datang larangan untuk minum khamer. Sahabat-sahabat itu sholat dalam keadaan mabuk. Karena mereka di masa jahiliyah biasa. Biasa mabuk, biasa minum khamr. Nah, akhirnya datang larangan untuk minum khamr. Karena khamr itu adalah induk dari segala keburukan. Ya, maka mereka berhenti dan mereka tuangkan khamr-khamr mereka sehingga membanjiri jalan-jalan, membanjiri pasar-pasar. Mereka tumpahkan, mereka pecahkan semua tempat-tempat khamr mereka. Ya bayangkan saja kalau ada orang mabuk sholat, gimana sholatnya? Ngawur kan? Iya, bukannya ibadah malah jadi pelecehan. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah harus punya al-aql, akal yang sehat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, at-tamyiz. Syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. Apa maksudnya at-tamyiz? At-tamyiz yaitu di mana seorang anak kecil sampai pada usia 7 tahun. Dan pada umumnya anak pada usia 7 tahun itu akalnya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermaslahat kepadanya, mana yang tidak. Kalau diajak ngomong itu sudah bisa nyambung. Kalau ditanya itu sudah bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Iya. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Sabura bin Ma'bad al-Juhani yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang selainnya serta juga datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'." Ya, perintahkan anak-anak kalian melaksanakan salat dalam usia mereka yang 7 tahun. Ini bukan perintah untuk kewajiban. Tapi kata para ulama, ini adalah perintah untuk melatihnya, menganjurkannya. Ya, laisa ala sabilil ijab. Bukan dalam rangka mewajibkan, tetapi mendidiknya, mengajarinya, melatihnya. Nah, itu awal usia seorang hamba sholatnya diterima oleh Allah. 7 tahun. Ya, itu adalah usia tamyiz. Usia di mana keumuman anak sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau ditanya itu sudah bisa menjawab dengan benar, kalau bicara itu sudah bisa nyambung. Nah. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashr. Ya. Dan penegasannya lebih kuat ketika usianya 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, pukul kalau dia meninggalkan sholat. Yeah. Kalau sudah 10 tahun, pukul kalau dia meninggalkan sholat. Yeah. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pukulan yang memberikan pendidikan. Yeah. Pukulan untuk membuatnya melaksanakan sholat, bukan pukulan yang mencederai, yang melukai, yang membuat lumpuh, yang melampiaskan amarah tanpa batas, enggak. Sekedar mendidiknya supaya dia perhatian kepada sholat. Ya. Oleh karena itu, ini diperkenankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dimulai dari usia 7 tahun, dan lebih ditegaskan lagi ketika usia 10 tahun. Ini namanya sinnut tamyiz, ya, usia-usia di mana seorang anak bisa membedakan. Baik. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah raf'ul hadats. Rafa' al-hadath, yaitu menghilangkan hadath. Nah, menghilangkan hadath. Al-hadath, apa yang dimaksud dengan hadath? Al-hadath adalah kullu kharijin minas sabilain. Setiap yang keluar dari arah dua jalan. Minal qubul awid dubur, dari depan atau dari belakang. Buang air kecil atau buang air besar. Demikian pula segala pembatal wudu disebut dengan hadats. Disebut dengan hadats. Nah. Dan karena adanya hadats, ini mengharuskan seorang hamba untuk wudu. Dan hadats itu ada dua. Al-hadatsul akbar dan al-hadatsul asghar. Ada hadats yang besar, ada hadats yang kecil. Ya, hadats yang besar itu adalah ma yujibul ghusl. Hadats yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yang diistilahkan dengan ghuslul janabah, yaitu mandi junub. Ya, mandi junub. Naam. Dan hadas besar ini penyebabnya adalah al-janabah. Pertama karena junub. Ya. Karena junub. Junub itu penyebabnya bisa dua. Salah satu dari dua hal. Imma karena dia melakukan persetubuhan al-jima, wa imma karena mimpi basah. Ya. Nah. Baik. Demikian pula diikutkan dengannya orang yang mengeluarkan mani dalam keadaan dia memikirkan hal-hal yang berbau mesum. Maka dia wajib untuk mandi. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, al-ma'u minal ma'. Ya, mandi junub itu karena keluarnya air mani. Taib. Ini penyebab junub. Jadi penyebab dari al-hadatsul akbar adalah junub. Ya. Kemudian al-haid. Ya. Jika seorang wanita mengalami haid dan dia suci dari haidnya, maka itu mengharuskannya untuk mandi besar, mandi junub atau mandi dari hadas yang besar. Kemudian an-nifas. Apa? An-nifas. Apa bedanya haid dengan nifas? Hah? Kalau an-nifas yang darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau al-haid yaitu darah kotor yang keluar pada setiap bulannya. Nah. Dan yang kedua adalah al-hadatsul asghar, ya, hadats yang kecil. Yaitu mayujibul wudu, hadats yang hanya mengharuskan untuk wudu. Nah. Maka orang yang menghilangkan hadas, baik dengan mandi untuk menghilangkan hadas yang besar, atau dengan wudu untuk menghilangkan hadas yang kecil, maka dia menghilangkannya dengan air bagi orang yang mendapatkan air, atau dia mampu menggunakan air. Ya, ini dua keadaan. Bagi orang yang mempunyai air, mendapatkan air, atau dia mampu untuk menggunakan air. Artinya, kalau orang tidak mendapatkan air, maka apa kewajibannya untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil? Tayamum. Ya. Atau dia mendapatkan air, tapi dia tidak mampu untuk menggunakannya. Karena dia punya sakit yang tidak bisa terkena air. Kalau terkena air akan terancam keselamatannya. Maka yang seperti ini juga tayamum. Jadi orang yang tayamum itu bisa karena dia tidak mendapatkan air atau dia tidak mampu untuk menggunakan air. Pernah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, ada seorang yang terluka parah di dalam sebuah peperangan. Kemudian dia junub. Dia bertanya apakah dia harus mandi, maka diberi jawaban dia harus mandi. Maka dia mandi dalam keadaan dia sedang junub, padahal waktu itu adalah ayyamul bard asyadid, hari-hari musim dingin yang sangat dingin. Bayangkan orang sedang luka, ya, kemudian dia mandi pada musim dingin yang sangat dingin. Kita yang sehat saja gak kuat kan gitu. Apalagi orang yang sakit seperti ini. Akhirnya dia meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murka. Kata beliau alaihi salatu wassalam, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka enggak mau tanya kalau mereka enggak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena obatnya orang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Kalau enggak tahu jangan fatwa sendiri. Ya, hendaknya bertanya kepada orang yang tahu. Fa inna shifa'al ayyi su'al. Naam. Maka bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air karena akan membahayakan keselamatannya atau akan membuat parah penyakitnya, ini dia boleh bertayamum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang selainnya dari hadis Abi Dzar, kata beliau, "Inna sa'idat thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma' falyamussahu basharatahu fa inna dzalika khair." Ya. Sungguhnya as-sa'id at-thayyib tahurul muslim. As-sa'id yaitu debu yang menempel di atas tanah atau di atas dinding atau yang semacamnya. Ya. As-sa'idut thayyib, ya, debu yang menempel yang baik. Debu yang menempel pada sesuatu dan itu baik, tahurul muslim adalah pensuci seorang muslim. Ya. Wa illam yajidil ma'a ashra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Kemudian kata Nabi, fa idza wajadal ma' falyamussahu basharatahu, maka hendaklah kalau dia mendapatkan air, maka hendaklah dia mengusapkan atau memakai air itu pada kulitnya. Fa inna dzalika khair, karena itu adalah perkara yang lebih baik. Nah. Kemudian, orang yang menggunakan air untuk menghilangkan hadas yang besar dengan mandi, maka mandinya harus dia niatkan untuk mandi besar, mandi junub. Demikian pula yang bersuci dengan wudu harus dia niatkan untuk ibadah wudu. Ya, maka dengan demikian baru hadatnya hilang. Kalau dia tidak punya niat, maka tidak sah. Coba perhatikan. Ya, jadi jangan sembarangan mandi kalau tidak punya niat. Karena yang demikian itu tidak menghilangkan hadat, meskipun dia mandi. Ada orang junub, ya, kemudian dia lupa kalau dia junub. Terus biasanya dia pagi hari mandi. Ya, maka mandilah dia sebelum dia kerja, sebelum dia pergi bisnis atau pergi ke kantor. Ya. Setelah itu menjelang zuhur, dia ingat tadi pagi dia junub. Ya. Namun tadi dia mandi, tidak niat mandi junub. Habislah. Capek ngulang-ulang mandi, masa di kantor saya harus mandi? Kan sebagian mungkin berpikir seperti itu. Ini enggak boleh. Enggak sah dia. Ya, hadatnya masih ada pada dia karena dia tadi mandi bukan dalam rangka apa? Mandi junub. Walaupun sampunya yang paling wangi, ya. Dan sabunnya yang paling bagus, tetap tidak terangkat hadatnya karena tidak ada niat mandi junub. Demikian pula orang yang mencuci tangan, ya. Dia cuci tangannya sampai ke siku, kemudian dia basuh mukanya, dia basuh kakinya, dia usap kepalanya, ya, cuman untuk menyegarkan diri. Tapi tidak ada niatnya wudu. Ya, maka tidak sah sebagai pengangkat hadas yang kecil. Maka harus ada niat. Ya. Dan mandi junub itu batasan yang paling minimalnya dia membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga kalau ada seorang yang niat mandi junub, ya, dia celingak-celinguk, kok gak ada kamar mandi, ya? Gak taunya dia lewat jembatan, oh ada sungai. Akhirnya dia naik di atas pagarnya jembatan itu, ya, dia siap-siap 1, 2, 3 niat mandi junub, 4 biur. Sah gak mandi junubnya? Menurut mayoritas para ulama, sah. Yang penting dia membasahi seluruh tubuhnya dengan niat mandi junub. Itu paling minimal. Tentunya yang paling terbaik tata cara mandi junubnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pembahasannya sendiri. Ini kita sekarang sedang membahas syarat salat. Jadi apa syaratnya salat? Antum. Antum. Islam. Yang kedua? Akal sehat. Tiga? Hah? At-tamyiz. Yang keempat? Raf'ul hadad. Ya, menghilangkan al-hadad, menghilangkan al-hadad. Baik. Berarti sekarang syarat yang keberapa? Yang kelima. Syarat yang kelima, tidak ngantuk. Ada enggak syaratnya tidak ngantuk? Oh, enggak ada ya tadi. Itu syarat dalam majelis ini aja deh. Jangan ngantuk. Karena kita sedang membahas syarat-syarat salat. Taib. Yang kelima adalah izalatun najasah. Ya. Izalatun najasah, menghilangkan najis, menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu dari tiga hal. Ya, menghilangkan najis dari tiga hal. Pertama, dari badan. Yang kedua, dari pakaian. Yang ketiga, dari tempat yang dipakainya sholat. Dari tempat yang dipakainya sholat. 6. Jadi seorang yang sholat harus menghilangkan najis dari tiga hal ini. Dari badannya, badannya gak boleh ada kena najis. Kemudian dari pakaiannya, yang ketiga dari tempat sholatnya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, maka pakaianmu sucikanlah. Naam, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Surat Al-Mudathir ini. Maka seorang yang melaksanakan sholat harus menghilangkan najis dari badannya, pakaiannya, dan tempat yang dipakainya oleh yang dipakainya untuk sholat kalau memang ada najis. Ya, misalnya, kalau badannya terkena najis harus dia hilangkan dulu. Atau pakaiannya terkena najis harus dia bersihkan dulu. Atau tempat yang dipakainya sholat kalau ada najis, maka dia harus hilangkan. Nah, dengan apa menghilangkannya? Bilma, tentunya dengan air. Ya, apakah yang di badannya atau yang di pakaiannya atau yang di tempat sholatnya, dia hilangkan dengan air. Dia hilangkan dengan air. Kalau dia sholat dan dia masih membawa najis, apakah di badannya atau di pakaiannya atau di tempat sholatnya? Dan dia tidak tahu kalau najis itu ada kecuali setelah dia selesai sholat. Apa hukum sholatnya? Pembahasan ini penting kan berarti ya? Penting ya? Iya penting. Karena ini kejadian yang tidak langka. Ya apalagi terutama ibu-ibu nih yang baru punya bayi. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya sahihah. Sholatnya sah. Kalau dia tidak tahu kecuali setelah selesainya sholat. Kalau dia tahu di tengah sholat, dia batalkan. Dia bersihkan dulu gitu. Lah, dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Cukup dia hilangkan najisnya itu. Kalau misalnya pakaian, kalau mungkin dia lepas pakaiannya. Ya, dia lepas. Kalau memang memungkinkan, ya misalnya dia masih pakaian, ada pakaian yang di dalam yang menutupi auratnya, ya dia buka dulu misalnya gamisnya atau jubahnya, bisa dia lanjutkan sholatnya. Atau mungkin di tempat sholatnya, di sajadahnya mungkin ya, maka dia buang dulu sajadahnya, dia lanjutkan sholatnya, nggak ada masalah. Taib. Yang masalah kalau itu kena badannya, ternyata di tangannya ada najis. Susah dia menghilangkan. Tak copot dulu tanganku. Tak tinggal dulu. Ya bisa. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Kalau tangannya tangan palsu. Iya. Kebetulan tangannya tangan palsu. Ya tangan kayu. Copot dulu. Taruh. Ya. Jauhkan dulu. Lanjutkan sholatnya. Bisa kalau tangannya palsu. Iya kan? Kalau tangan asli memang enggak bisa. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya dan beliau sedang memakai sendal. Kemudian beliau melepas kedua sendalnya di tengah salat. Ternyata setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwa datang kepada beliau Jibril alaihi salam dan memberitakan kepada beliau bahwa pada kedua sendalnya ada kotoran. Maka dilepaslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah salatnya dan beliau melanjutkan salatnya sampai selesai. Jadi enggak perlu dia membatalkan salatnya kalau dia bisa menjauhkan atau membersihkan najis tersebut tanpa harus membatalkan sholat. Naam. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu, ya orang yang tidak tahu bahwa pada dirinya atau pada pakaiannya atau pada tempat sholatnya ada najis, kecuali setelah dia selesai sholat, sholatnya sah. Kenapa? Karena Nabi SAW asalnya tidak tahu. Kapan beliau tahu? Setelah diberitahu oleh Jibril, tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya dan tidak mengulang sholatnya. Kalau seandainya sholat orang yang tidak tahu bahwa pada dirinya ada najis tadi tidak sah, maka pastilah Nabi SAW mengulang sholatnya. Ya, maka kalau dia tidak tahu kecuali setelah selesainya sholat, maka sholatnya tetap sah. Kalau ketika berada di tengah sholat, maka dia harus singkirkan najisnya itu, kalau memungkinkan. Ya, dan dia bisa melanjutkan sholatnya. Kalau tidak memungkinkan, ya dia batalkan sholatnya. Kemudian dia hilangkan najisnya. Nah, dia hilangkan najisnya. Karena tidak sah sholat dengan membawa najis. Ya, dengan membawa najis. Maka ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang kalau dia tahu sebelum dia sholat, keadaannya kan cuma tiga. Dia tahu sebelum sholat, dia tahu di tengah sholat, dia tahu setelah sholat. Kalau sebelum sholat, gimana? Ya dia bersihkan dulu lah, orang sebelum sholat kok. Masa sholat terus, kan gitu. Ya, kalau sebelum sholat jelas urusannya. Masalahnya sekarang kalau di tengah sholat atau setelah sholat. Ya, dia tahu di tengah sholat atau di akhir sholat, setelah dia selesai sholat. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadza." Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Nah. Sekarang kalau seandainya seorang yang sholat, dia meletakkan, katakan dia meletakkan tikar di atas tanah yang ternyata ada najisnya atau kena najis. Atau dia sholat di atas tanah yang ternyata di bawah tanah itu ada spiteng. Ada tempat pembuangan kotoran. Apa hukum sholatnya? Apa hukum sholatnya? Sah atau tidak sah? Kenapa sah? Masya Allah, hadza huwal jawab. Ahsanta. Ya, itu jawabannya. Itu jawabannya. Karena dia tidak bersentuhan langsung dengan najis. Ya. Karena najisnya itu ada di bawah, sedangkan dia memakai tikar di atasnya. Atau dia sholat di atas tanah, ya najisnya itu ada di bawah sana. Kalau dia sholat di atas tanah, najisnya di bawah tanah itu. Bukan di bawah tikar. Ya. Itu yang pertama tadi, kondisi yang pertama. Baik, maka sholatnya sah karena najisnya tidak bersentuhan langsung, ya. Hanya berada di bawah tempat sholatnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika firman Allah Azza wa Jal, "Wathiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka sucikanlah. Kata beliau, beliau menukilkan sekumpulan dari salaf yang menafsirkan ayat ini, maksudnya pakaianmu maka sucikanlah, yaitu sucikan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian kata beliau, berkata Muhammad bin Sirin, "Wathiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka sucikanlah, ay ighsilha bil ma, artinya cucilah dengan air. Ya, cucilah dengan air. Jadi menghilangkan najis itu dengan air. Dan berkata Ibnu Zaid, qala Ibnu Zaid, "Kanal musyrikun la yatatahharun, fa amarahu Allahu ay yatatahhar wa ay yutahhira thiyabah." وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه. Kata beliau, berkata Ibnu Zaid, Dahulu kaum musyrikin tidak bersuci. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya untuk bersuci dan mensucikan pakaiannya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan ayat ini juga mencakup kesucian secara keseluruhan. Ya, di samping kesucian pakaian, kesucian badan, juga disertai dengan kesucian hati. Karena Arab juga menggunakan kata pakaian untuk yang dimaksud adalah hati. Jadi orang yang sholat itu, ya, di samping dia mensucikan badannya dari najis, pakaiannya dari najis, tempat sholatnya dari najis, yang tak kalah pentingnya adalah dia mensucikan apa? Hatinya. Dari berbagai kecenderungan kepada dosa, kepada kemaksiatan. Ya, jadi orang yang masuk ke dalam sholat itu benar-benar suci. Bukan saja badannya, bukan saja pakaiannya. Ya, bukan saja tempat sholatnya. Ketika dia datang untuk melaksanakan sholat, hatinya itu suci dari kecenderungan-kecenderungan, keinginan-keinginan berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, orang kalau sholatnya seperti ini, bagaimana mungkin sholatnya tidak mencegah dari kemungkaran dan kekejian? Karena dia datang kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah dalam keadaan memang hatinya dia sucikan dari kecenderungan berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dia selesai sholat itu dia benar-benar suci, bersih. Nah, khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya mana yang lebih utama ataupun yang lebih penting kesuciannya? Apakah hanya sekedar mensucikan lahiriah kita atau mensucikan batiniah kita? Hah? Hah? Ya penting, tapi mana yang lebih penting? Tentunya mensucikan batiniah kita. Jadi tidak hanya bersih suci dari sisi lahiriah, tapi yang lebih penting daripada itu sucinya batin. Makanya lihat, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang yang wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang wudu itu setiap air yang dia pakai untuk menyuci kedua tangannya, menyuci wajahnya, ya, menyuci kakinya, itu akan keluar dosa-dosanya bersama air tersebut atau dengan akhir tetesan air wudu yang dia lakukan. Itu orang yang berwudu. Ya, ketika dia membasuh wajahnya, kata Nabi, keluar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh matanya. Ketika dia mencuci tangan, keluar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya juga demikian. Ketika dia membasuh kedua kakinya juga demikian. Keluar semua dosa-dosa bersama air wudhu itu. Atau tetesan terakhir dari air wudhu yang dia pakai pada anggota-anggota badannya. Ini menunjukkan pentingnya apa? Tidak hanya kesucian lahiriah. Jadi ingat, ketika kita wudhu, ya, menghilangkan najis, mengangkat hadas, kemudian mensucikan diri, ingatlah bahwa kita bukan hanya sekedar sedang mensucikan fisik kita, tapi kita sedang mensucikan batin kita dari segala dosa. Nah, khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang kelima, yaitu izalatun najasa. Syarat yang keenam, apa syarat yang keenam? Satrul aurah, menutup aurat. Ini pembahasan penting, ya, menutup aurat. Baik, para ulama sepakat bahwa orang yang sholat dalam keadaan tidak menutup aurat, padahal dia mampu, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, sekarang kita mulai. Ketika seorang hamba melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, baik itu sholat ataupun yang selainnya, apakah dia dalam keadaan sedang ibadah sholat ataupun yang selainnya, dalam keadaan dia mampu, tentu yang diinginkan dari seorang hamba itu adalah dia berpenampilan sebaik mungkin, sebersih mungkin, seindah mungkin. Ya. Karena Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam Al-Quran, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian pada setiap masjid. Nah, khususnya laki-laki. Khususnya laki-laki. Kalau wanita, ini kalau dia keluar rumahnya, dia tidak boleh berhias, tidak boleh bersolek. Beda hukumnya wanita dengan pria. Kalau pria, dia pakai pakaian yang bagus, yang bersih, yang wangi, yang indah. Karena Allah mengatakan, wahai Bani Adam, ambillah perhiasan kalian pada setiap masjid. Apalagi kalau dia akan mendatangi masjid, ingin melakukan sholat, dia menghadap Allah itu dengan kondisinya yang paling baik. Dalam hadis lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Ya, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Nah, jadi orang yang hendak melaksanakan sholat, dalam keadaan dia punya kelapangan, dalam keadaan dia mampu, berpenampilanlah dengan sebaik mungkin, bersih.